Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih hasad atau tentang iri dan dengki dari kitab Fiqh Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada sejumlah koreksi untuk terjemah sejumlah kosakata di halaman 61. Ya, ada kalimat qad imtala'at jawanihuhu min hubbihi. Jawanih makna asalnya adalah tulang rusuk, sehingga terjemah bebasnya adalah hati. Telah penuh hatinya dengan cinta kepada Allah. Kemudian bal idza, di empat baris yang terakhir, bal idza masahu taifun min dalika, jika menimpanya taifun. Taifun maknanya bayang-bayang. Maka jika ada bayang-bayang untuk bagaimanakah membalas orang yang dengki, dan bayang-bayang tersebut melewati pintunya dari luar, maka penjaga hatinya menyeru, iyaka wahima al-malik, jailah daerah larangan sang raja, idhab ila buyutil hanat. Ya, pergilah ila buyutil hanat. Buyutil hanat maknanya warung. Warung yang tentu, ya, sebagaimana dikatakan di sini, kullu man jaa'a halla fiha, semua orang yang datang boleh masuk, boleh masuk ke dalamnya, wa nazala, dan singgah di dalamnya. Karena itu warung makan atau semacam itu. Maka siapa saja, maka diharapkan ada orang yang datang duduk dan tentu kemudian, ya, belanja di tempat itu. Kemudian sekarang kita sampai halaman 63. Ya, kemudian kiat untuk menghadapi orang yang hasad selanjutnya, yang ketujuh adalah as-sabr alal hasid, bersabar dengan tindakan buruk orang yang dengki. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal-hal yang yandafi' bihi, bisa untuk mencegah kejelekan orang yang hasad dari orang yang dengki dari orang yang didengki, maka di antara kiatnya kata beliau, as-sabru ala aduwihi, bersabar dengan musuhnya yang dengki kepadanya, dengan tidak wala yuqatiluhu, dengan tidak melabraknya, wala yashkuhu, tidak mengadukannya, bahkan wala yuhadisu nafsahu bi adahu, bahkan dia tidaklah kemudian membisikkan kepada hatinya untuk menyakiti orang yang dengki tersebut aslan sama sekali. Maka tidaklah seorang itu menang menghadapi orang yang dengki dan musuhnya melebihi dari kemenangan dikarenakan bersabar menghadapi musuh dan bertawakal kepada Allah. Wala yastatil, dan tidak merasa lama takhirahu, penundaan yang Allah berikan kepada musuhnya. Kenapa ini? Kenapa Allah tidak kemudian segera menghancurkannya? Dan tidak merasa dan menganggap lama baryahu kezalimannya. Maka ingatlah bahasanya, setiap kali orang tersebut zalim kepada orang yang didengki, maka baryuhu kezalimannya tersebut menjadi jundan, menjadi tentara dan kekuatan bagi orang yang dizalimi, yang didengki, menjadi tentara dan kekuatan untuk memeranginya, memerangi si dengki, si zalim itu sendiri tanpa dia sadari. Maka kezaliman orang yang zalim adalah bagaikan anak panah yang dia arahkan kepada dari dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Seandainya orang yang terzalimi itu bisa melihat hal ini, lasarahu, tentu dia akan gembira manakala si zalim itu zalim kepadanya. Akan tetapi karena lemahnya mata hati dan tidaklah melihat kecuali surah bentuk kezaliman tanpa bisa melihat akhirnya wa ma'alihi dan dampaknya, maka tentu maka orang yang terzalimi itu hanya sedih ketika dan susah ketika dizalimi. Adalah seandainya dia bisa melihat dampak buruk dari kezaliman, maka semakin dizalimi dia semakin gembira. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi, siapa yang membalas kezaliman orang lain semisal dengan kezaliman yang terjadi pada dirinya, setelah kemudian dia membalas, thumma buriya alaih, dia tetap dizalimi. Layang surnahullah, maka sungguh Allah akan menolongnya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kemenangan kepada orang yang membalas, orang yang terzalimi dan membalas, maka Allah jamin Allah akan memenangkannya. Padahal orang tersebut telah membalas, berarti dia telah istaufa haqqahu, telah mengambil haknya, karena dia telah membalas. Maka dia telah mengambil haknya awalan pada awalnya. Maka Allah jamin orang yang terzalimi kemudian membalas, artinya dia telah mengambil haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Lantas bagaimanakah dengan orang yang tidak sedikit pun mengambil haknya? Bahkan dia buriya alaih, dia dizalimi dalam keadaan bersabar. Maka jawabannya tentu mimbabil aula, Allah akan bela, Allah akan tolong. Orang yang terzalimi kemudian dia membalas, maka Allah akan tolong. Maka orang yang terzalimi dan dia tidak pernah membalas, maka mimbabil aula. Maka Ibnu Qayyim mau mengatakan mimbabil aula, maka lebih-lebih lagi tentu Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menolongnya. Karena tidak ada satupun dosa yang lebih cepat untuk mendapatkan hukuman kontan di dunia dibandingkan dengan al-baghyu, kezaliman, menzalimi orang lain, menindas orang lain, wa qati'atu rahimi, dan memutus hubungan kekerabatan. Dan memutus hubungan kekerabatan yang paling jelek adalah durhaka dengan orang tua. Maka dan ini adalah isi satu hadis yang sahih. Nabi sampaikan bahasanya dosa yang paling cepat Allah kemudian berikan balasan kontan, cash di dunia, di samping, ingat, di samping siksaan yang telah Allah siapkan di akhirat, adalah kezaliman kepada sesama manusia, kemudian memutus hubungan kekerabatan, semisal durhaka dengan orang tua. Maka orang yang durhaka dengan orang tuanya, maka ingat ya, ada hukuman cash di dunia, ada hukuman kas di dunia untuk anak-anak yang durhaka, yang tidak punya bakti, yang tidak tidak dan lupa dengan hak orang tuanya, ada hukuman kas di dunia. Dan itu belum hukuman yang Allah siapkan dan Allah simpan untuknya di akhirat. Demikian juga orang yang zalim. Waqad sabaqat sunnatullah, dan telah berlalu, telah tetaplah sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala, annahu lahu buriya Lau anna bagha jabalun ala jabalin, seandainya ada gunung yang zalim sama gunung yang lain, insya Allah akan jadikan gunung yang zalim di antara keduanya dakan hancur. Ini telah menjadi sunnatullah. Maka demikian juga ya, jika demikian gunung dengan gunung, maka manusia dengan manusia, maka orang yang zalim itu pasti hancur. Ini pasti hancur. Dan kewajiban orang yang terzalimi, jangan yastatil, jangan menganggap lama penundaan dan bonus waktu yang Allah berikan kepada si zalim. Namun yakinlah bahasanya satu hal yang pasti, kehancuran orang yang zalim. Kemudian kiat yang ke-8, di antara kiat untuk terhindar dari kejelekan orang yang dengki adalah malah berbuat baik kepada orang yang dengki. Hendaknya orang yang ya, didengki itu malah baik sama orang yang dengki. kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kiat ini adalah min as'abil asbab, sebab yang paling berat, paling berat bagi jiwa, yang paling sulit bagi jiwa, dan tidak bisa mendapatkan taufik, dan tidak ada orang yang dimudahkan untuk melakukan kiat ini, ila man azuma hadduhu, kecuali orang yang sangat beruntung mendapatkan sangat besar anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan kiat ini memiliki faedah memadamkan api hasadnya orang yang hasad dan zalimnya orang yang zalim. Maka jika orang yang dengki itu ketika dia melakukan kejahatan kepada kita, kita malah tambah baik kepadanya, tambah kemudian dia kurang ajar, malah kemudian kita tingkatkan kebaikannya, maka dia tidak akan kuasa kecuali ya, simpati dengan orang yang dia musuhi dan dia orang yang dengki, karena telah menjadi tabiat manusia yang tidak mungkin meleset. Jubilat al-insan ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia itu punya fitrah yang tidak akan mungkin meleset. Dia akan jatuh cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ketika awalnya dia memusuhi, dia dengki, memusuhi, namun yang didengki baik, tambah dengki malah tambah baik, semakin dengki malah kemudian semakin jor-joran berbuat baik. Nah, maka ada satu titik klimak di mana tidak boleh tidak dia akan kalah. Ya, dia akan kemudian malah kemudian simpati dan suka dengan orang yang awalnya dia benci, dia musuhi dan dia dengki. Maka ya, oleh karena itu maka kiat ini memadamkan api dengkinya orang yang dengki dan zalimnya orang yang zalim. Dan wal mu'dha dan orang yang disakiti, bil ihsan ilaihi, atau orang yang menyakiti ketika kita berbuat baik kepadanya, maka semakin dia menambah menyakiti wasyaran dan berbuat jelek, wabaryan dan zalim dan hasad, istata ilaihi ihsanan, Anda malah memberikan tambahan kebaikan untuknya dan semakin menginginkan kebaikan untuknya, wa alaihi syafaqatan, dan semakin kasihan kepadanya, wa ma'adhunnuka tusaddiq, dan saya tidaklah mengira dan menyangka Anda percaya bahwasanya bi anna hadha yakunu fadlan, bahasanya tindakan semacam ini berbuat baik kepada orang yang zalim itu adalah satu anugerah. An tata'atahu, jika Anda melakukannya maka boleh jadi Anda tidak percaya. Oleh karena itu supaya Anda percaya, maka dengarlah saat ini firman Allah Azza wa Jal, wala tastawil alhasanatu wala sayi'ah, sehingga tidaklah sama ya, kebaikan dengan kejelekan. Idfa' bilati ya ahsan, jika ada orang yang berbuat jelek maka balaslah, tolaklah kejelekannya, bilati ya ahsan, dengan melakukan, dengan berbuat baik kepadanya. Fa'idha, maka tiba-tiba orang yang ada antara Anda dengan dia, antara Anda dengannya permusuhan, maka tiba-tiba berubah, ka'annahu waliyun hamim, tiba-tiba menjadi kawan yang sangat dekat. Maka Allah katakan, jika ada orang, dua orang yang bermusuhan, ada orang yang dimusuhi oleh orang lain, ketika dimusuhi maka yang dimusuhi, ketika kemudian orang yang ini kurang ajar maka yang dimusuhi, yang didzalimi malah berbuat baik, semakin kurang ajar malah semakin baik. Maka tiba-tiba yang dulu musuh berat, dulu jengkelnya luar biasa, pembusuhannya dimusuhkan besar, maka dia akan jadi pembela yang sangat luar biasa. Namun tentu tidak ada sembarang, tidak akan ada orang yang bisa berbuat semacam ini. Umumnya orang disakiti malah dia akan minimal membalas ya. Namun kemudian disakiti kok malah kemudian baik, tambah disakiti malah tambah baik. Tentu ini manusia super langka ya. Ya, manusia yang sangat langka di dunia ini ya. Oleh karena itu Allah katakan, wa mayulakoha ilalladina sobaru, tidak ada orang yang bisa melakukan hal ini, membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqaha ila dhu hadzin adzim, dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan kebuntungan yang besar. Maka demikianlah yang Allah ajarkan ketika kemudian sebagai solusi dan jalan keluar untuk menghadapi ya, dalam tanda kutip setan manusia. Maka cara untuk menghadapi setan manusia adalah balaslah keburukannya dengan kebaikannya, maka akan selesai. Lalu bagaimana kalau setan tersebut adalah setan jin? Maka lebih gampang. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika setan itu menggodamu dengan satu godaan, fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka di sejumlah ayat ini Allah sampaikan kiat untuk menghadapi setan manusia dan kiat untuk menghadapi setan jin. Kalau setan jin, hadapilah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ta'awud, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian minta perlindungan kepada jin yang paling tua dan yang paling senior, namun mintalah perlindungan kepada yang punya jin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun jika berhadapan dengan setan manusia, ya, maka cara yang paling efektif dan paling disarankan, balaslah kejelekannya dengan kebaikan. Balaslah permusuhannya dengan santunan. Balaslah kemudian perilaku buruknya dengan kemudian dengan perilaku baik. Balaslah ribahnya dengan kirimi hadiah. Balaslah kemudian perlakuan buruknya dengan perlakuan yang baik kepada dia, keluarganya, anak-anaknya. Maka itu yang Allah perintahkan. Namun ini hanya bisa dilakukan oleh as-sabir, orang yang sabarnya luar biasa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh dhuhadzin azim, manusia yang sangat beruntung. Hadzun di sini maknanya keberuntungan. Maka Allah katakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang luar biasa beruntungnya, manusia super beruntung. Adapun orang yang beruntungnya pas-pasan, ya, maka disakiti ya balas dengan minimal semisal, ya. Ya, diperlakukan tidak menyenangkan ya lapor polisi, ya, dengan pasal tindakan tidak menyenangkan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ladzina yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan dua kali lipat, bima sabaru, disebabkan mereka bersabar dan disebabkan mereka membalas as-sayi'ata bil hasanah, bil hasanati as-sayi'ah, membalas kejelekan dengan kebaikan, bima razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka mereka infakkan. Dan renungkah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipukuli oleh kaumnya sampai mereka membuat Nabi berdarah-darah. Faja'ala, kemudian mulailah Nabi yaslutu, mengusap darah dari dirinya. Wa yaqul, lalu apa yang dikatakan oleh sang Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan berbuat buruk semacam ini. Maka lihatlah bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan dalam sejumlah kalimat ini empat sikap yang seluruhnya adalah al-ihsan, bentuk berbuat baik, yang dengannya Nabi qabala menyikapi perilaku buruk mereka yang demikian besar kepada Nabi. Ada empat hal yang terkandung dalam kalimat ini. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Di situ mengandung empat hal. Yang pertama, al-afu anhum, memaafkan. Maka berarti Nabi memaafkan mereka. Kemudian yang kedua, Nabi doakan agar Allah memberikan ampunan. Yang ketiga, al-i'tidhar anhum. Nabi memberikan pemakluman kenapa mereka berbuat buruk semacam itu. Yaitu karena mereka tidak tahu. Maka maklum dan wajar, tidak aneh jika mereka berlaku demikian. Karena pepatah Arab mengatakan annasu a'da umajahilu. Karena manusia itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Maka wajar jika memusuhi, kemudian menyakiti karena tidak tahu. Kemudian yang keempat, istitafuhu lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil simpati untuk mereka dengan menisbatkan mereka kepada beliau, dengan mengatakan, dengan menyebut mereka, mereka orang yang menyakiti Nabi, dengan Nabi sebut sebagai kaumku, keluarga besarku, masih satu marga denganku, satu bagian dari keluarga besarku. Ya Allah ampunilah mereka, kaumku. Kaumku itu apa? Ya, bagian dari keluarga besar. Mereka itu masih pernah punya, adalah saudara-saudaraku. Maka kata-kata kaumku di sini mirip-mirip dengan perkataan seseorang ketika ya, memberikan syafaat, memberikan negosiasi fiman yatasilu bihi, untuk orang yang masih punya hubungan dengannya. Maka meskipun itu sebenarnya bukan anaknya, namun dia katakan, ya ini adalah anakku, tolonglah dibantu cari-carikan apa kayak gitulah. Nah, maka dia bilang ini anakku, dia sebut anakku, atau dia katakan hada gulami, maka kepada orang yang dibujuk agar membantu dan menolong seseorang, atau dia katakan hada sohibi, ini kawan dekatku, padahal ya cuma kawan biasa saja, karena makomnya, konteksnya konteks mengambil simpati agar agar kemudian beliau orang yang dimintai itu mau membantu dan menolong. Maka ini teman CS-ku, tolonglah bantu. Sibuk kemudian bolak-balik, kemudian cari istri gak dapat-dapat, ya tolonglah carikan siapa gitu, santrimu kayak atau apa kayak. Maka maka kemudian disebut sahibi. Maka ini untuk istiqtaf namanya, mengambil untuk menarik simpati. Wasma'al an, dan maka dengarkanlah saat ini, malladhi yasulu hadza 'ala nafsi. Betapa mudahnya hal tersebut masuk ke dalam hati. Ketika kemudian ini adalah kawanku, ya Allah itu adalah saudaraku, ampunilah mereka. Maka betapa kalimat ungkapan semacam ini satu hal yang mudah merasuk, sangat nyaman diterima oleh hati. Wa yatibu ilaiha, dan hati pun suka dengannya. Wa yun'imuha bihi, dan hati pun kemudian akan atau wa yan'amuha bihi, dan merasa senang dengannya. Ya, berkenaan dengan doa Nabi, ya Allah ampunilah kaumku, di catatan kaki dikatakan, bukanlah yang dimaksudkan ampunan terhadap kemusyrikan, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, tidaklah pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, meskipun itu adalah kerabat dekatnya sendiri, setelah jelas baginya bahasanya dia adalah, mereka adalah penghuni neraka. Namun yang dimaksudkan, wallahu a'lam, adalah ampunan terhadap apa yang mereka lakukan berupa melukai Nabi. Atau kita katakan doa ini Nabi ucapkan sebelum turunnya ayat yang melarang untuk memberikan doa ampunan kepada orang musyrik. Atau kemudian ada makna yang ketiga yang bisa kita kaitkan berkenaan dengan Allah maghfirli qaumi. Ya, bahasanya yang terlarang, doa ampunan yang terlarang itu kalau orang tersebut orang musyrik yang mati sebagai orang musyrik. Adapun ketika dia masih hidup, maka doa ampunan untuknya satu hal yang boleh, satu hal yang mungkin untuk dilakukan, dan ya Allah ampuni dia. Dan makna ampunan di situ adalah taufik supaya dia mendapatkan hidayah. Taufik agar terbuka hatinya untuk menerima hidayah, kemudian masuk Islam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang terjadi di masa kekafiran dan di masa kemusyrikan. Dan tentu Allah maghfirli qaumi yang Nabi sampaikan di sini konteksnya mereka masih hidup. Ini berbeda dengan ayat, karena ayatnya mengatakan ya, mimba di mata bayana lahum, setelah jelas kalau mereka penghuni neraka. Yang dimaksud setelah jelas, setelah kemudian diketahui mati sebagai orang musyrik. Kemudian masih perkataan Ibnul Qayyim, beliau katakan, ketahuilah bahasanya Anda memiliki banyak dosa antara Anda dengan Allah, yang tentu Anda khawatir ya, akibatnya, dan Anda berharap agar Allah mengampuni dosa tersebut dan memaafkannya, memaafkan dan mengampuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian wa yahabuha laka, memberikan hibah ya, ya, memberikan hibah untukmu. Allah alam, mungkin maknanya adalah hibah, ampunan, memberikan ampunan kepadamu. Wa ma hada, wa ma hada, meskipun demikian layak tasir alam mujaratil afi, ternyata Allah tidaklah cukup, tidaklah mencukupkan diri dengan semata-mata memaafkan, wal musamaha, dan memaafkan. Bahkan Allah memberikan nikmat kepada Anda, memuliakan Anda, dan Allah datangkan untuk Anda berbagai macam manfaat, wal ihsan, dan kebaikan. Maka meskipun kita punya banyak dosa, namun nikmat Allah enggak pernah putus. Masih saja kita diberi kesempatan untuk bernapas ya, masih saja kita mendapatkan nikmat bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan ya, bisa menikmati enaknya makan, padahal kita punya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat Allah enggak pernah putus. Ya, bahkan Allah kemudian berbuat baik kepada Anda. Ya, fauqa ma ta'muluhu, lebih daripada apa kebaikan yang Anda angankan. Maka jika Anda punya harapan demikian dari Rabb Anda, dari Tuhan Anda itu Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbu ayuqabila bihi isaataka, dan Anda ingin ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala yuqabil, merespon kejelekan Anda, kemaksiatan Anda kepada Allah, bihi, dengan hal-hal di atas ya, dengan Allah memaafkan, mengampuni, bahkan tetap memberi nikmat meskipun kita kurang ajar dan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama aulaka, maka betapa layaknya Anda, wa ajdaraka, dan betapa Anda layak untuk bersikap semacam itu kepada sesama manusia. Anda sikapi kejelekan mereka dengan hal di atas, sebagaimana Allah bersikap kepada Anda ya, memaafkan, bahkan mengasih kebaikan. Liu amila katil kal muamalah, maka betapa layaknya Anda sikapi orang yang sikapi manusia yang zalim kepada Anda dengan sikap semacam itu, maafkan dia, bahkan berbuat baiklah kepadanya dengan harapan liu amilaka tilkal muamalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyikapi Anda dengan sikap semacam itu. Allah maafkan dosa-dosa Anda, kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan anugerah dengan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Fa'inal jazak min jinsil amal, karena balasan sejenis dengan perbuatannya. Kalau kita berbuat dengan sesama manusia ya, kurang ajar yang dia lakukan, kedzaliman yang dia lakukan, kita kemudian sikapi dengan kita maafkan, bahkan kita berbuat baik kepadanya, maka kita sudah punya amal semacam ini, layak kita untuk mendapatkan balasan yang sejenis dari Allah Subhanahu wa taala. Layak kita untuk mendapatkan al-jazaa' min jinsil amal, maka layak kita untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya amal semacam itu. Fakama ta'malu ma'annas fi isaatihim fi haqika yaf'alullahu ma'aka fi dhunubika wa isaatika jazaan wifaqa, maka sebagaimana Anda bersikap dengan orang lain terhadap kejahatan orang lain berkenaan dengan hak Anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada Anda terhadap dosa-dosa Anda dan keburukan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang sama, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Maka setelah Anda sadari hal ini, silakan intaqim ba'da dzalik, silakan Anda membalas keburukan orang dengan keburukan. Awifu, atau kemudian maafkan dia dan berbuat baiklah kepadanya. Awi utruk, atau biarkan dia. Maka ingat, kamata dinu tudanu, sebagaimana Anda bersikap Anda akan disikapi. maka jika bagaimanakah sikap Anda kepada sesama manusia, itulah sikap yang akan Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan di tangan Anda setelah Anda tahu hal ini. Mau memaafkan ataukah membalas. Maka jangan kaget kalau kemudian kita hobi membalas, maka jangan kaget juga Allah juga membalas kekurangan ajaran kita dengan hukumannya, dengan siksaannya, dengan musibah-musibahnya. Maka jangan kaget, karena kita juga hobi membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Wa kama taf'alu min ibadi yaf'alu ma'aka, sebagaimana Anda berbuat kepada sesama manusia, maka Allah akan berbuat kepada Anda. Siapa yang membayangkan pesan ini dan dia sibukkan pikirannya dengannya, maka akan mudah dan terasa ringan baginya berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Hada ma'amayasululahu, dan ini ya, masih plus mayasululahu bidalika. Bahasan dengan perbuatan tersebut Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengadu kepada Nabi tentang ulah kerabatnya. Bahasanya orang ini berbuat baik kepada kerabatnya, namun kerabatnya itu berbuat buruk kepada dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la yazalu ma'aka minallahi dhahir, maka terus menerus bersamamu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Madum ta'ala dalik, selama engkau seperti itu. Tepatnya hadisnya adalah di catatan kaki dihatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya kerabat asiluhum, aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutus hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepada aku. Aku kemudian bersikap halim, aku tidak kemudian bersikap santun kepada mereka, non mereka kurang ajar kepada aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in kunta kama qulta, seandainya memang real dirimu sebagaimana yang kau ceritakan dan kau katakan, faka'annama, maka seakan-akan engkau sumpal mulut mereka, al malla dengan al mal. Mal itu artinya adalah pasir yang panas, yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk kalau orang Jawa bilang untuk gongso, untuk kemudian bikin kacang goreng kering, itu pakai pasir panas. Maka demikian juga orang Arab punya semacam itu untuk memasak roti tertentu, maka mereka gunakan pasir yang panas. Ini pasir yang panas bahasa Arabnya al-mal. Jika engkau demikian, memang real demikianlah keadaanmu bersama kerabatmu, maka seakan-akan engkau sumpalkan ke mulut mereka pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir, dan terus menerus Allah akan kirimkan penolong untukmu, alaihim, untuk penolong yang membela mu untuk menyudutkan mereka. Madum ta'ala dalik, selama engkau bersikap demikian kepada kerabatmu. Ya, kemudian sebelumnya, catatan kaki sebelumnya berkenaan dengan ma'iyah, maka kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada kebersamaan Allah yang ini bersifat umum, ini adalah kebersamaan Allah kepada semua manusia, dan kebersamaan Allah kepada manusia-manusia tertentu. Kebersamaan Allah kepada semua orang sebagaimana firman Allah, tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat, dan tidak ada bisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidaklah kemudian bilangan yang kurang dari itu ataukah lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah akan ceritakan kepada mereka apa saja yang mereka telah lakukan di dunia, akan Allah ceritakan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun kebersamaan kepada person-person tertentu, maka itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Demikian juga firman Allah, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Demikian juga sebagaimana perkataan Nabi kepada Abu Bakar saat di gua, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka jika kemudian kejelekan orang yang dengki itu kita balas dengan kebaikan, maka yang pertama kita akan berhak untuk mendapatkan, berhak untuk berharap al-jaza' min jinsil amal, ya, berhak untuk kemudian berharap kama tadinu tudanu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, tadi kata Ibnul Qayyim, manfaat yang kedua Allah akan terus menerus ngasih, memberikan pertolongan. Kemudian manfaat yang ketiga, hada ma'ama yata'ajaluhu. Kemudian manfaat yang lain yang ketiga, di samping itu ada balasan yang segera di dunia, yaitu sana innas alaih, sanjungan manusia kepada orang yang semacam ini. Dan tidaklah diragukan manusia akan menyanjung orang yang bisa semacam ini. Dia disakiti, namun malah tambah baik sama yang menyakiti. Maka orang akan gedek-gedek, ini ada manusia langka, kok ada manusia semacam ini. Maka manusia akan berdecak kagum. Dan itu sanjungan, dan itu adalah nikmat di dunia yang Allah segerakan, berupa sanjungan manusia kepada dirinya dan perbuatannya. Manusia akan menyanjungnya. Wa yasiruna kulluhum, dan semua mereka akan menjadi, akan bersamanya untuk menghadapi lawannya. Maka setiap orang yang mendengar bahwasanya dia berbuat baik kepada orang tersebut, padahal orang tersebut adalah berbuat buruk kepadanya, padahal orang tersebut adalah berbuat jelek kepadanya, wajjaha qalbahu wa du'aahu wa himmatahu ma'al muhsin, maka setiap orang yang mendengar itu akan memberikan hatinya, doanya dan perhatiannya kepada orang yang berbuat baik, dan dia akan doakan jelek kepada orang yang berbuat buruk. Wadzalika amrun fitriyun, karena ini satu hal yang menjadi fitrah yang Allah tetapkan kepada setiap manusia. Fahuwa, maka orang ini, orang yang didzalimi ini, bihadzal ihsan, dengan dia berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya, maka dia telah memanfaatkan sejumlah pasukan, la ya'rifuhum wa la ya'rifunahu, yang dia tidak mengenal mereka, bahkan mereka pun tidak mengenalnya. Karena apa? Semua orang yang mendengar akan kagum dengan orang yang berbuat baik tadi, mendoakannya dan mendoakannya padahal tidak kenal. Padahal tidak kenal, maka semua orang akan, bahkan siapa yang membaca kisahnya akan kemudian mendoakan baik, kebaikan untuk orang tersebut, dan mendoakan keburukan kepada orang yang zalim tadi. Maka dia akan punya tentara yang dia tidak mengenal mereka, dan mereka pun tidak mengenalnya. Wala yuriduna minhu iqta'an wala khubzan, dan tentara-tentara ini adalah tentara-tentara yang tidak menginginkan iqta', tidak pula khubzan, tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan gaji, tanpa perlu digaji. Ketika orang itu mendengar kisahnya, maka semua orang mendoakan kebaikan untuknya dan mendoakan keburukan untuk orang yang zalim kepadanya. Semuanya demikian. Dan mereka berdoa dengan penuh khusyuk, bahkan sambil menangis karena melihat betapa baiknya orang ini dan betapa jahatnya orang tersebut. Dan tentara-tentara yang tidak memerlukan bayaran, tidak kemudian menginginkan iqta', ya iqta' itu terjemah bebas ya, bayaran, wala khubzan, tidak pula gaji harian sehingga bisa untuk beli roti, beli beras, tidak pula kemudian iqta' mendapatkan balasan. Iqta' pada asalnya adalah pemerintah memberikan kemudian semacam swastanisasi, memberikan kepada pihak-pihak yang berjasa hak untuk mengelola bagian tertentu dari milik negara. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.